بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبدأ أعزكم الله كذا teruskan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari rahimahullah sampai pada bab yang ke-259. Qala Imam Bukhari rahimahullah fil Adabul Mufrad babu man istanfara fi awwalil matar. Bab seseorang yang mencari air hujan. Itu mana asal istamtar, mencari air hujan, artinya berhujan-hujan. Bab seseorang yang berhujan fi awalil matar, pada awal turunnya hujan. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Abdullah ibnu Abil Aswad, namanya Abdullah bin Muhammad ibni Abil Aswad. Qala haddathana Ja'far bin Sulaiman. Wa Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i, seorang rawi yang shaduq, tetapi dia punya pemahaman Syiah. Syi'i. Di sini para ulama ahli hadis pada masa dahulu ketika mendapati seorang rawi itu dalam periwayatannya jujur, tidak pernah berdusta dalam hadis, maka mereka mengambil hadis daripadanya karena kejujurannya, karena hadis yang ada padanya, mengesampingkan bid'ah. Itu pernyataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang orang semacam ini. Lana shidquhu wa alaihi bid'atuh. Untuk kami kejujuran dia dalam meriwayatkan, tanggung jawab dia bid'ah. Bahkan para ulama kita meriwayatkan hadis dari seorang tokoh Syiah, dai-nya Syiah, Syiah, ustadznya Syiah, tapi orangnya sangat terpercaya, sangat jujur ucapannya, jujur periwayatannya, tidak dapat dusta. Diambil oleh para ulama. Katanya Zahabi rahimahullah, kalau seandainya orang-orang Syiah itu kayak tokohnya ini, la sholuhat ahwaluhum, niscaya kondisi mereka baik. Tapi yang namanya Syiah pada umumnya pendusta, enggak ada yang jujur. Ini pada masa dahulu mereka mengambil riwayat-riwayat dari ahlul bid'ah yang jujur dalam meriwayatkan hadis, yang jujur lisannya, yang terpercaya orangnya, dalam rangka untuk menyelamatkan hadisnya Rasulullah SAW. Bid'ahnya ditahdir. Adapun di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, bisa dikatakan tidak ada seorang pun dari kalangan ahlul bid'ah zaman ini yang jujur, yang betul-betul terpercaya dalam meriwayatkan ilmu, yang terpercaya dalam menyampaikan ilmu, yang jujur ucapannya dalam menyampaikan ilmu, yang bisa memilah-milah antara bid'ahnya dan antara sunnahnya Rasul. Tidak ada para rasul. Maka di zaman kita sekarang ini yang diterapkan ialah pernyataan A'immatus Salaf, Para imam, imam salafun salih rahimahumullah yang melarang kaum muslimin untuk menimba ilmu dari ashabul ahwa ilmiah. Seperti pernyataan Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Juga boleh mengatakan dalam riwayat yang lain, karena sulayas aluna anil isnad. Dahulu orang-orang tidak mempertanyakan tentang masalah sanad rawi-rawi hadis. Falamma waqa'atil fitnah, tapi tatkala terjadi fitnah, banyak muncul kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Qalu sammu lana rijalakum. Maka para ulama mengatakan, sebutkan nama rawi kalian. Fanadharu ila ahli sunnah fayaquluna min hadithihim, maka para ulama melihat ahli sunnah maka diambil hadisnya mereka. Wa yanzuruna ila ahli bid'ah fala yaquluna min hadithihim, lalu mereka melihat lagi dari kalangan ahli bid'ah dan tidak diambil hadisnya. Di zaman sekarang ini menerapkan prinsip ini, maka dalam menimba ilmu agama Allah itu harus dari orang-orang yang di atas sunnah, yang jauh dari berbagai macam pemahaman-pemahaman bid'ah. Barakallahu. Ja'far bin Sulaiman al-Khubari ini suatu dalam artian tidak mencapai tingkatan imam dalam perkara hadis. Syi'i. Tapi subhanallah, dengan takdir dari Allah SWT, Ja'far bin Sulaiman al-Khubari ini bisa mempengaruhi, bisa mempengaruhi imam besar pada masa itu, yaitu Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-Sam'ani rahimahullah. Punya kitab Musannaf Abdul Razzaq. Imamnya orang Yaman ketika itu. Abdul Razzaq ini imam, hafid, dhafid, mutqin, thaqib, termasuk gurunya Imam Ahmad rahimahullah. Secara keilmuan jauh di atas Ja'far ini. Tapi subhanallah, Ja'far bin Sulaiman Ar-Rubai bisa mempengaruhi pemahaman Abdul Razzaq, sehingga Terzak As-Sam'ani rahimahullah sedikit terpengaruh dengan pemahaman Syiahnya Ja'far. Ketika disebutkan alasannya ialah dikarenakan dia terpengaruh dengan zahir penampilan Ja'far. Zahirnya saleh, zuhud, khusyuk, baik, lembut, halus, ahli ibadah. Sehingga terbawa dengan itu. Bermajlis dengan Ja'far ini. Tamam? Akhirnya Ja'far pun menularkan pemahaman Syiahnya kepada Abdurrazzaq. Dari situ para ulama diambil faedah penting oleh para ulama, larangan bermajlis dari ahli bid'ah walaupun kamu lebih alim daripada mereka, walaupun kamu lebih luas ilmunya daripada mereka, walaupun kamu tokoh ahli sunnah seperti kamu. Karena namanya bid'ah itu samar, masuk yang gak terasa. Dan juga faedah kedua yang diambil, ia tidak boleh terpengaruh dengan penampilan zahir seseorang, tetapi harus melihat hakikat prinsipnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya. Ini dari tarjamahnya Ja'far bin Sulaiman untuk Al-Thabitin wa Thabitin As-Saman Hunani rahimahullah. عن أنس الذي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر. Menimpa kami bersama dengan Nabi alaihi wasallam مطر, air hujan. Jadi kami kehujanan bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. فحصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوبه عنه. Ternyata Nabi alaihi salatu wasalam membuka sebagian bajunya. Hatta asabahul matar, hingga terkena hujan. Dibuka bajunya, dibeginikan, sehingga badan beliau terkena air hujan. Qulna, kami bertanya, lima fa'alta, ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'annahu haditsu 'ahdin bi rabbih. Dikarenakan hujan itu baru datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih atau hasan, dan ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah pada bab di atas, bab seseorang yang berhujan-hujan. Hah? Main air hujan ketika awal turunnya hujan. Itu diambil dari tindakannya Rasulullah SAW yang dibuka bajunya. Ketika hujan turun, awal turun hujan, dibuka bajunya, kena badannya, kemudian beliau teduh setelah itu. Ini tindakannya Rasulullah SAW. Ditanya apa sebabnya, dikarenakan hujan itu baru datang dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh sebagian ulama, tindakannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini juga dalam rangka untuk tabarruk, mencari berkah, keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk yang baru saja datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, tindakan Rasulullah SAW menunjukkan boleh bagi kita untuk berhujan-hujan, terutama di awal turunnya hujan. Awal turun langsung kita kenakan badan kita dengan air hujan, setelah itu kita berteduh. Ya jus, boleh. Terfaham ya? Juga tentunya dengan alasan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu li'annahu haditsu 'ahdin bi rabbih. Nah, adapun terkait dengan main air hujan, nah, itu harus diperhatikan dari sisi kesehatan dan juga dari sisi fisik. Dari sisi fisik, terutama anak-anak ini yang senang main air, ya. Dan hujan masuk keluar. Nah, bukan air atas yang dimainkan, air di bawah yang dimainkan sama dia. Nah, para kalau gugur coba dengan baik, bisa menunggu, bisa bermain. Baik, hadis ini para kalau difahami oleh para ulama secara zahirnya, bahwasanya matarun, air hujan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haditsu 'ahdin bi rabbih. Sekaligus menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Fil 'ulu. Hujan turun dari mana? Dari atas. Lihat, bukan dari bawah. Hujan turun dari atas. Itu prinsipnya husnah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah untuk itsbat sifatil 'ulu lillah. Menetapkan sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Di antara argumentasinya hadis ini. Para ulama. Karena Rasul menjelaskan air hujan itu baru datang dari Allah. Dan hujan dari atas. Menunjukkan Allah di atas. Dan merupakan prinsipnya semua kaum muslimin, prinsipnya ahlus sunnah. Allah itu alim ala jami' khalqihi. Allah Maha Tinggi dari semua makhluk-makhluknya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemahaman yang benar. Sebagian ulama kita memaknakan yang dimaukan dengan matar di sini ialah rahmat. Jadi mereka mengatakan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hujan yang datang dari Allah. Mereka mengatakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemahaman yang salah. Itu pemahamannya kaum Asy'ariyah. Pemahamannya kaum Asy'ariyah yang banyak menimpa jumlah ulama kita. Seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, juga seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Barakallahu. Maka pendapat sebagian ulama yang seperti itu ditolak, tidak terima, dikarenakan berpengaruh dengan pemahaman-pemahaman Asy'ari yang menyimpang dan bertentangan dengan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka kita hormati, kita muliakan, dikarenakan mereka ahli ijtihad yang kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Allah musta'an. Nah, ala kulli hal, yang diinginkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ialah bab tadi, bab manistamtara fi awwalil matar, bab seorang yang berhujan-hujan di awal turunnya hujan, itu menunjukkan boleh para hukum dengan tindakannya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qala rahimahullah ta'ala, bab yang berikutnya, bab annal ghanam barakah, bab kambing itu berkah. Bab ini itu diambil dari lafaz hadis. Jadi ada hadisnya Rasulullah SAW yang menyatakan al-ghanamu barakah, kambing itu barakah. Di antaranya disebutkan dalam hadis Urwah al-Baliqi radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam as-Shahihah. Rasulullah SAW menyatakan al-ghanamu barakah, kata Rasul, kambing itu barakah. Juga disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengatakan demikian terkait dengan keberkahan kambing, dan juga diperbolehkan untuk sholat di kandang kambing, di dekatnya tempat pembalaan kambing. Juga hadisnya Ummu Salam, tadi ada yang berkata juga sahih. Juga hadisnya Ummu Hanik, hadis Ummu Hanik radhiyallahu ta'ala anha yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Ibnu Majah dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam as-sahihah. Rasulullah SAW menyatakan ittakhidhu al-ghanam fa inna fiha barakah, ittakhidhu al-ghanam fa inna fiha barakah, hendaklah kalian menjadikan kambing, membalakan kambing, ngimu kambing, sebab pada kambing itu ada keberkahannya. Disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun yang dibawakan dengan barokah itu ialah thubut al-khair ilahi fi syai'in, tepatnya, langgengnya kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Itu barokah. Jadi sesuatu itu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala dan terus langgeng, terus ada, terus berkembang, terus tumbuh. Itu barokah. Orang dikatakan barokah orang ini, yakni pada dia ada sekian banyak kebaikan-kebaikannya, kebaikan tadi dari Allah dan terus ada pada dia. Kambing itu barokah, yakni maknanya pada kambing ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan dari Allah dan kebaikan terus ada, terus berkembang. Barokah. Itu jadi istilah yang umum di kalangan orang Indonesia. Barokah ya barokah. Ya, dipahami dengan baik. Barokah. Kambing itu barokah. Masya Allah. Bayangkan pembahasan Islam itu sampai pada urusan kambing. Urusan kambing aja dibahas dengan tuntas seperti itu. Bagaimana kiranya dengan perkara-perkara yang lebih rinci, yang lebih besar daripada kambing. Masalah akidah, masalah keimanan, masalah manhaj, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, keseharian. Maka tentu lebih detail lagi Islam membahasnya. Kambing dibahas. Baru. Baik, di sini qonatina azzaqumullah disebutkan bahwasanya kambing itu barokah. keberkahan itu terkadang pada orang, terkadang pada hewan, terkadang pada benda. Terkadang pada orang, atau pada hewan, atau pada benda. Dan ingat kaidahnya, sesuatu itu dinyatakan berkah kalau memang ada nas Quran, nas hadis yang menyatakan dia berkah. Paham ya? Kalau tidak ada, tidak bisa kita klaim sebagai perkara yang berkah. Orang seperti para anbiya wal mursalin. Nah, dalam ayat disebutkan mereka itu orang yang berkah. Seperti ketika Allah mengatakan tentang Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, Allah mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang penuh dengan berkah di mana pun aku berada. Itu orang. Hewan ini al-ghanamu barakah, kata Rasul, kambing itu barakah. Benda pada Hajar Aswad contohnya, atau pada Habatul Sauda dikatakan sebagai Habatul Barakah. Haba jilin hitam dikatakan sebagai haba berkah. Barakah pada benda. Ingat itu semuanya harus dengan nas ayat atau nas hati. Kalau tidak ada, tidak bisa kamu katakan itu berkah. Jangan mengatakan fulan barokah, tidak bisa. Atau kamu mengatakan ini rumah berkah, atau kamu mengatakan ini kuburan juga barokah, tidak bisa ya Pak. Harus dengan nasul kita wa sunnah. Nah, kemudian sesuatu itu ketika disebutkan dalam nas dalil sebagai perkara yang barokah, itu pertanda padanya ada keutamaan. Paham ya? Ada keutamaannya. Orang menunjukkan ada fadilah pada dia. Hewan ada fadilah padanya. Benda ada fadilah padanya. Wallah insyaallah ya. Haba sauda dikatakan haba barokah, oh banyak keutamaannya. Manusia, para anbiya, para nabi dikatakan barokah, jelas keutamaannya. Barokah. Kambing juga barokah, maka dia juga banyak keutamaan-keutamaannya. Kadang kita mengetahuinya, kadang kita tidak mengetahuinya. Kadang ilmu kita tentang keberkahannya banyak, kadang sedikit, kadang tidak tahu sebabnya. Wa ma utitu min ilmi illa qalila, kata Allah. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, kalau kambing barokah berarti lebih afdal mana kambing sama sapi? Kambing, masyaallah. Lebih enak mana daging kambing pada daging sapi? Kambing, masyaallah. Lebih khasiat mana susu kambing sama susu sapi? Kambing juga ya, masyaallah. Saya telah kesini ada hari Parisnya masalahnya. Saya telah kesini ada seternya biasanya. Masya Allah, kambingnya. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ismail, Ismail bin Abi Uwais al-Madani. Ismail bin Abdullah bin Abi Uwais al-Madani. Dia ini rawi yang baik, dikarenakan jelek hafalannya. Tetapi kalau dia meriwayatkan dari pamannya, jadi Imam Malik bin Anas menjadi rawi yang kuat. Jadi kalau meriwayatkan dari orang lain lemah, tapi kalau dari paman sendiri kuat, kuat meriwayat. Atau kalau hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, itu dikatakan kuat hadisnya, dikatakan Imam Bukhari menyeleksi riwayatnya Ismail. Kali ini Ismail meriwayatkan dari Imam Malik, sehingga kuat riwayatnya, enggak baik. Qala haddathana Ismail qala haddathani Malik, Imam Malik ini saudara ibunya Ismail, khal Ismail, pamannya Ismail. Imam Malik bin Anas bin Malik an Muhammad ibn Umar ibn Halhalah an Humayd ibn Malik ibn Khuzaim annahu qala, dia berkata kata Ismail, ini isnadul sahih, sanadnya semuanya tepat, sahih riwayatnya. Qala berkata Humayn, kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah bi ardhihi bil aqiq. Saya dulu pernah duduk bermajelis bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba di tanah beliau di wilayah Al-Aqiq, sebuah tempat namanya Aqiq. Fa'atahu qawmun min ahlil Madinah. Tiba-tiba datang kepada beliau suatu kaum dari orang Madinah. Ala dawabin, menunggangi hewan, tunggangan. Fanazalu, mereka turun dari hewan tadi, mau bertemu dengan Abu Hurairah. Qala Humaydun, berkata Humayd. Faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, idhhab ila ummi, wahai Humayd, kamu pergi ke ibu, ummi. Wa qul laha, katakan kepada ummi, inna ibnaka yuqri'uki salam, sesungguhnya putramu, kata Abu Hurairah, menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqul, dan dia mengatakan, at'inina syai'a, tolong kami diberi makan sesuatu. Kenapa? Ada tamu ini, tolong siapkan makanan sedikit atau sesuatu untuk tamu ini. Mutus Humayn. Qala, berkata Humayn setelah dia datang ke uminya Abu Hurairah, fawad'at thalathata aqrasin min sya'ir. Maka ibunya tadi meletakkan 3 kurs syair. Wa syai'an, syair itu apa namanya, biji-bijian syair. Wa syai'an min zaitin, sedikit minyak zait. Wa milh, dan garam. Fi sahfah, di sebuah nampan. Jadi ada khubus roti terbuat dari syair, dikasih zaitun, dikasih garam. Iya mangane. Nah, rotinya dicuil, kemudian dicelupkan di minyak zaitun, kemudian dikasih garam, dimakan. Masya Allah, enak kan? Kenapa gak enak? Gak biasa ya, jadi orang enak ya. Iya, orang kalau orang Indonesia kayak itu, dimakan opo. Zaitun prosesnya kayak gitu, lang, kasih garam lagi, masya Allah. Tapi nikmat, katanya begini. Selain itu mana? Tayyib fawadha ala rasi. Lalu itu semua diletakkan oleh umiknya Abu Hurairah di atas kepalaku. Tak potong. Fahamal tuha ilaihim. Saya pun membawa ini makanan kepada tamu-tamu tadi. Falamma wada'tuhu baina aydihim, maka tatkala letakkan di depan mereka, kabbar Abu Hurairah, takbir kepada Allahu Akbar. Wa qala, dan beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi asba'ana min al-khubus, segala puji bagi Allah yang memberikan kami kenyang, yang mengenyangkan kami dengan roti khubus ini, roti syair. Ba'da allam yakun ta'amuna illa al-aswadan, setelah kita tidak memiliki makanan kecuali dua yang hitam, aswadan, yaitu at-tamru wal ma', kurma sama air saja. Kamu milih mana? Milih roti syair, zaitun dan garam, atau milih air sama kurma? Milih mana tuh? Orang Islam mengatakan yang milih kurma enak, kurma apa bahannya? Tapi kan tidak mengenyangkan, tidak mengenyangkan. Tetapi kalau makan khubus roti syair, kenyang. Roti yang bundar begitu, satu aja masuk perutnya itu tahan lama ya. Bur syair itu sifatnya tahan lama di perut. Para kawan di sini beliau berlatih. Allah. Alhamdulillah, Allah kasih kami kenyang dengan khubus syair ini, setelah dulu hanya makan kurma dan air saja. Falam yusibil qawmu minat ta'ami syai'a, namun kaum tadi, tamu-tamu tadi tidak menyentuh makanan sedikit. Lam yusibil ta'ami syai'a, tidak menyentuh makanan sedikit. Nggak dimakan. Falamal sarahu. Tatkala mereka semuanya pulang. Qala, berkata Abu Hurairah, ya benahi, wahai anak saudaraku, ahsin ila ghanamik, hendaklah kau berbuat baik kepada kambing-kambingmu ini. Wamsahir ragam anha, usaplah ar-ragam dari badannya. Ar-ragam ada dua makna. Dimanakan debu, dimanakan ingus yang keluar dari hidung. Barakallahu. Jadi maknanya, hendaklah kau berbuat baik kepada kambing-kambing ini. Usaplah debu dari kambing-kambing ini. Bersihkan dari debu. Itu kalau debu. Atau bersihkan kotoran yang dari yang di hidungnya, yang di mulutnya, dilap. Bagus. Wa'atib maraha, dan perbaguslah tempat istirahatnya. Yakni kandangnya yang bagus, yang bersih. Wasalli fi nahiyatiha, dan silakan kamu salat di samping kandangnya. Fa innaha min dawabil jannah, sebab kambing ini termasuk hewan-hewan surga. Dawabul jannah. Walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah zat yang jiwaku tangannya. La yushi, hampir-hampir saja. Ayat ia akan nasi semalu, datang suatu masa pada orang-orang ini. Takunu thullatu minal ghanam. Thullah itu sekelompok, sekawanan. Hampir-hampir muncul, datang suatu masa pada umat ini. Satu kelompok kambing. Ahabu ila sahibiha, lebih dicintai oleh empunya. Min dari Marwah, daripada rumahnya si Marwah ini. Ya Khalifah Marwan ketika entah ini akar Abu Hurairah dengan isnad yang sahih, dengan sanad yang sahih. Barakallahu fikum. Syahidnya yang diinginkan di sini oleh Imam Bukhari rahimahullah pada kata-kata tadi, ahsin ila ghanamik wamsah ar-raghama anha wa'tid marahaha, dan kata-kata beliau, fa innaha min dawabil jannah, ini fadilahnya kamu. Kambing itu hewan barokah, termasuk hewan-hewan surga, kata Abu Hurairah. Maka di antara konsekuensinya, kamu harus berbuat baik pada kambing tadi. Yang bersih mengurusi kambing. Jangan dibiarkan berlemotan, jangan dibiarkan kotor berdebu, jangan dibiarkan apa namanya mukanya berengen, tapi yang bersih. Apalagi yang bulunya tebal. Dimandikan, disikat. Supaya bulunya bersih. Kanya dibersihkan, insyaAllah. Kandangnya dirapikan, dibaguskan. Bagaimana bagusnya, berarti harus tembok kayak gini. Jangan di istana, itu enggak. Artinya, ya kandang kambing, tapi yang bagus, yang rapi, yang bersih. Wah, kumpah. Barakallah. Nah, ini akarnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Belum mengatakan nanti di akhir zaman. Sekawanan kambing-kambing ini lebih dicintai oleh orang daripada rumahnya Marwan. Itu nanti di akhir zaman, ketika terjadi fitnah yang sangat dahsyat, ketika dakwah sudah tak lagi didengarkan, ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah tak berjalan, ketika hawa nafsu sudah diikuti, ketika orang sudah keranjingan dunia, ketika semua orang sudah ittiba'ul hawa, ketika itu yang dianjurkan ialah uzlah tamah. Kita harus uzlah, mengasingkan diri secara total, menjauh dari semua orang. Kemana? Ke puncak-puncak bukit. Membawa apa? Disebutkan dalam hadis, membawa kambing. Dikatakan sama Rasulullah SAW, yushik ayyakuna khaira malil yushiku ayyakuna khaira malil mar'il muslim ghanaman yatba'u fiha sya'fal jibal yafirru bidinihi minal fitan. Rawahu Bukhari. Katanya Rasul, hampir-hampir terjadi pada umat manusia ini suatu masa di mana Harta yang paling baik bagi dia adalah kambing-kambing. Dia telusuri dengan kambing itu lereng-lereng bukit. Dia lari membawa agamanya, lari menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnahnya. Yush, nanti di akhir zaman, yang disebutkan Rasul, hewan apa itu? Kambing, dikarenakan kambing hewan barokah. Tak mengatakan hampir-hampir nanti harta yang terbaik mau beli Innova, tidak ada hewan. Tidak ada yang adalah kambing. Yang dibawakan adalah kambing. Yang pertama dikarenakan kecil sehingga gampang untuk membawanya, dan yang kedua barokah. Keberkahan pada seekor kambing. Nah. Itu lebih dia sukai daripada istana-istana yang ada ketika itu, gedung-gedung mewah ketika itu, gedung mencakar langit ketika itu, dunia dan seisinya itu. Dunia menyesatkan ketika itu, dunia bikin dia terfitnah ketika itu, dunia bikin dia menyimpang ketika itu. Tapi kambing tidak. Allahu musta'an. Itu kelebihan kambing. Sehingga tolonglah bagi yang punya kambing itu berbuat baik dengan kambing-kambing. Jangan sia-siakan. Apakah ada anjuran untuk memelihara kambing? Jawabannya, tuh, kok pernah nanya? Apakah ada anjuran untuk mengembala kambing? Hah? Hah? Ada. Dari mana itu? Dari sini. Nah, bahkan dari hadis yang lebih tegas lagi. Yang tadi saya bacakan hadisnya Ummu Hanif radhiyallahu taala anha, katanya Rasul, ittakhidhu al-ghanama fa inna fiha barakah. Ambil kambing, pelihara kambing, karena pada kambing ada keberkahan. Masyaallah, ini harus rame-rame punya kambing ini. Nah, di tengah kota dia punya kambing ini. Apalagi yang tinggal di pemukiman dan perkampungan di perumahan. Ada kambing di rumahnya dia, baunya luar biasa. Ngamuk orang kampung ini. Bukan berarti harus di tempatnya untuk bisa memisahkan invest kambing di mana gitu. Daerah-daerah yang bisa mengurusi kambing. Niatkan keberkahannya sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Apakah perkara yang wajib? Jawabannya, tidak wajib. Perkara yang tidak wajib. Tapi itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, hadis ini atau akar ini memiliki banyak faedah. Di antaranya, bolehnya seseorang itu memiliki tanah, simpanan tanah. Sahabat yang mulia punya tanah di Atik, dan itu tidak mengurangi nilai kezuhudan. Dan itu tidak menunjukkan orangnya hobi dunia, cinta dunia. Punya tanah. Yang penting prinsipnya dia bukan orang yang betul-betul diperbudak oleh dunia. Semata-mata punya tanah boleh. Ini membantah pemahaman sebagian pihak yang menyatakan seseorang itu tidak boleh menyimpan sedikit pun harta dalam sehari. Jadi berapapun harta yang kamu miliki pada hari itu, kamu pergunakan untuk kepentingan pribadi kamu, keluarga kamu pada hari itu, ada lebihnya harus disedekahkan. Kalau tidak, diancam dengan neraka. Antum mendengar pemahaman ini? Berdaya dengan ayat Allah Ta'ala, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah ila akhir ayat. Ya tahu, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya fi sabilillah diancam dengan jahannam dalam ayat ini. Mereka punya pemahaman tidak boleh nyimpen harta. Tidak boleh nyimpen harta. Kamu usaha hari ini menghasilkan uang 50 juta. Nita, contoh. Ada apa enggak ada? Ya ada-ada aja. Walaupun sekedar diada-adakan omongannya kan gitu. Tapi cara nyatanya ada juga gitu. Sehari 50 juta. Dengan pemahaman seperti tadi ini, Kamu pergunakan silakan untuk kepentingan kamu. Makan kamu, minumnya kamu, anak kamu, istri kamu dan segala macamnya. Dan untuk kamu selesai, ada lebihnya harus kamu infakkan. Kalau tidak, termasuk menyimpan harta yang diancam dengan neraka. Nauluan. Eh? Betul apa nak pemahaman tadi? Eh? Salah. Loh kok salah? Ayatnya jelas. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak itu kan dulu menyangkut emas, ya perak, ya semua harta. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya fisabilillah, maka mereka mendapatkan azab yang sangat pedih dan ketika seterusnya. Sepi ayat ini. Gimana Pak? Ayatnya Pak? Menyimpan boleh harus dijakati. Harus dijakati. Berarti ayat ini pemahamannya bagaimana? Kalau dijakati boleh? Masya Allah. Tahu dari mana sampai? Ya begitu ya. Subhanallah ya. Artinya secara fitrah, fitrahnya kita langsung kesana pemahamannya. Dan itu pemahamannya betul. Itu pemahaman semua sahabat, pemahaman seluruh salaf. Dia disebutkan dalam tafsir-tafsirnya para ulama. Yang paling gampang lihat tafsir Ibnu Katsir menerangkan dunia. Hanya ada satu ketika itu pemahaman Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu arba yang disepakati oleh para ulama. Abu Dzar ketika itu punya pemahaman demikian. Apa namanya? Tidak boleh menyimpan harta. Barakallahu. Tapi disepakati oleh para ulama. Itu pun ada takwil yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu. Itu pemahaman ini yang benar. Di antara argumentasinya ialah ya, seperti riwayat sekarang ini belum nyata. Dari zaman dahulu banyak para sahabat yang kaya raya, yang hatinya melimpah, ya, yang melimpah. Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang kaya pada masa itu, dan tidak disebutkan dalam satu riwayat pun beliau menginfakkan semua hartanya pada hari itu dan menyimpannya. Bukti beliau menyimpan. Bukti beliau menyimpan ialah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man jahaza jaisal usra falahul jannah, barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan pasukan al-usra di masa yang susah dapat surga. Disiapkan oleh Sahabat Utsman separuh pasukan. Jadi kamu sudah punya cadangan tadi, sudah punya dana sebelumnya. Kalau baru nyari, ya enggak dapat. Nyimpan dia. Ya, ya Pak ya? Hah? Barakallahu. Nah, itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang betul. Yang betul tadi itu. Silakan Anda menyimpan harta Anda. Tapi dengan ketentuan. Kalau harta benda tadi itu termasuk harta yang terkena kewajiban zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya bila mencapai nisab dan haulnya. Kalau Anda sedang mengeluarkan zakat, maka tidak ada masalah bagi Anda untuk menyimpan sisanya. Tapi kalau Anda punya harta dan tidak dizakati, padahal kena kewajiban zakat, maka terkena ancaman tadi. Ancaman orang-orang yang menyimpan harta dan tidak mengeluarkan zakat. Nah, saya katakan demikian itu dikarenakan pemahaman ini bukan zaman dahulu kala. Ternyata pemahaman seperti yang saya sebutkan tadi itu ada di zaman sekarang ini. Saya ada di zaman sekarang ini. Dan lebih mengherankan lagi itu adanya pada orang-orang yang juga mengaku dirinya menyebarkan dakwah salafiyah. Aneh mana ya Pak ya? Tapi kok orang seberang sana, jadi ya alhamdulillah. Hah? Ya enggak beres ya. Orang seberang sana. Paham enggak saya orang seberang sana ya? Duh, itu ngomong orang seberang. Tetangga sebelah. Dan memang nyata, tetangga sebelah saya di rumah sana, tetangga sebelah saya. Tahu kan? Tetangga sebelah saya. Nah. Barakallahu. Itu menyampaikan pemahaman semacam itu taklim di kalangan masyarakat umum, ibu-ibu, saya baru ngerti ketika dilapori sama ibu tadi. Saya kenal orang pribumi yang ikut juga pembodew. Terus juga masih ada hubungan familian dengan saya. Mereka tanya itu kan heran. Datang ikut pengajian ke ibu, dikasih ilmu ini. Tidak boleh menyimpan harta ibu-ibu, harus diinfakkan fisabilillah. Berapapun yang kita hasilkan pada hari itu, gunakan untuk kepentingan kita. Lebihnya harus diinfakkan. Kalau simpan terkena ayat ini, ancaman neraka. Contoh, langsung pakai contoh. Misalkan suaminya ibu-ibu ini dalam sehari menghasilkan uang 1 juta. Ya gunakan untuk kepentingan keluarga, selebihnya infakkan fisabilillah. Kalau tidak, maka Anda akan terkena ancaman. Gede-gede, gila-gila itu ibu-ibunya. Heran, kok aneh ini, kok mau apa ini? Nah, ada yang lapor, saya. Yang lapor yang ada hubungan famili. Ya apa ini? Pemahaman kok ini? Pemahaman apa? Masuk gak boleh nyimpan duit? Ya gak boleh kan siapa? Nah, masuk kabel juga kan? Sedekah, kok ngin pak lo kabeh. Nah terus piye? Pasti ya apa sih? Iki lho. Sik, sampe ngaji nek. Ngaji ngono. Oh, nang sebelah ta. Iya. Ngomong apa? Ya, biasa-biasa ngukuannya orang-orang stadion ya. Ngaji ini. Seperti itu. Ibu-ibu semuanya pada heran dan pada gelisah ini. Dikawal ini pak kabeh. Nah kalau gak disimpan ya apa nanti? Kita masih punya jangka panjang, anak-anak, dan segala macam. Nah, tak kok dalile. Apa dalile? Sembuh pokoknya ngono mah. Wah, repot ya. Tak kasih tahu. Saya tahu dalilnya. Duh, ono lah. Ada dalilnya. Langsung tak ambilkan. Nggak usah jauh-jauh, tak bisa dibunuhkan. Nih, rumah dari anak kesayangan ayah. Jelas ayatnya, orang-orang yang menyimpan harta, menyimpan emas atau perak dan tidak membelanjakannya, tidak menginfakkannya, diancam dengan neraka jahanam apa ya? Inilah kok. Tapi pemahamannya tidak seperti yang tadi. Pemahaman yang menyalahi seluruh pemahaman para sahabat. Itu menyalahi seluruh pemahaman salaf. Dulu ada satu orang sahabat itu pun diingkari oleh para sahabat yang lain. Maksud ayat ini ialah orang-orang yang menyimpan harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Itu pun kalau hartanya termasuk imam kewajiban zakat. Mencapai besok sampai itu haul. Mau dibacakan? Gak iso. Aku sih mau coba tak bacakan teks Arabnya. Bagian mengatakan kalau kita amat bacakan panjang gitu. Mudeng gak? Iya. Hai, belajar itu ya sih. Nah, itu asal belajar lagi. Delok-delok wongi. Cok mentang-mentang si enom gak dipanteng. Mentang-mentang tua. Mentang-mentang tua dulu makno, tahu sudah ya? Yang muda maksudnya saya ini, jangan mentang-mentang saya masih muda, kamu nggak memandang saya. Belum tentu yang muda itu goblok. Jangan memandang yang tua, ya beliaunya yang sudah tua ya. Jangan tua langsung dipandang gitu aja. Belum tentu tua itu lebih alih. Nyatanya kayak gini pemahamannya. Ini reda setelah itu, kegelisahannya reda. Assalamualaikum. Allahu musta'an wa haula wa la quwwata illa billah. Ya. Nah. Itu. Jadi gimana? Lanjut ya. Hadis ini ada faedah yang berikutnya yang inti ialah ikramu buyuh. Memuliakan tamu dengan memberikan suguhan semampu kita. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba ketika kedatangan tamu dari ahli Madinah meminta Humaid bin Malik untuk datang ke ibunya supaya membawa makanan dari ibunya. Dibawakan yang namanya roti syair, minyak zaitun, kan. Adanya itu alhamdulillah. Kemudian juga menunjukkan bahwasanya tamu itu tidak harus memakan makanan yang disuguhkan. Pada kalimat falam yusibil qaumu minat ta'ami syai'a, kaum tersebut tidak menyentuh sedikit pun makanan tadi. Ada masalah. Tuan rumah punya kewajiban memuliakan tamu, dan tamu tidak berkeharusan untuk memakan hidangan yang disuguhkan. Tapi lebih afdol lagi ketika dicicipi, dicoba pada tak kuasa dalam rangka untuk menyenangkan tuan rumah. Juga dalam hadis ini, dalam riwayat ini, barakallahu fikum, ada kata yang penting juga, yaitu syukur nikmat, mensyukuri nikmat yang ada. Tindakan sahabat yang mulia Abu Hurairah ketika Humaid bin Malik membawa sesuatu dari ibunya, ternyata isinya ya roti syair, khubus dari syair, ada zaitunnya, ada garamnya, takbir langsung, Allahu Akbar. Itu menunjukkan luar biasa. Dulu kami makan kurma sama air, sekarang Allah kami memberikan kekenyangan dengan khubus ini. Itu padahal roti syair sama zaitun sama garam. Yang kalau atau dihidangkan yang seperti itu, gak noleh tuh. Nah gitu ya. Lalu bagaimana kiranya dengan yang lebih daripada itu, yang antum rasakan selama ini? Gak roti sama garam sama minyak zaitun yang antum rasakan sekarang ini. Iya, mangan bakso ya bisa. Enak kan? Mangan soto ya enak, sate ya gelem, gulai, nasi, lauknya tempe, tahu, telur, ayam, kerupuk dan segala macamnya. Itu bagi atau lebih nikmat, lebih zen daripada khubus tadi. Maka perlu yang namanya syukur nikmat, mensyukuri nikmat yang ada. Syukur nikmat itu ya Ikhwan akan muncul tatkala kita mengambil pelajaran dari masa lalu kita yang serba kekurangan. Jangan memandang kebiasaan kita yang makan enak. Untung ya. Antum dapat suguhan, ya, datang ke sini di jajaran ini disuguhi sama Ikhwan-ikhwan sini nasi bungkus. Masya Allah. Onok cekere, ya onok tempe nih, ya onok sabele, ya onok gorengan nih, ya kadang ya onok ayam barang, para kelas itu. Maka antum membayangkan yang di bawahnya. Alhamdulillah. Kalau di pondok sana nasinya cuma nasi sayur, kadang enggak ada lauknya. Di sini ono cekere, yo ono gorengane, yo ono ayame, yo ono sambele, kadang yo ono lilere barang. Masyaallah, alhamdulillah. Syukur atuh. Tapi kalau kau bayangkan, aduh, ceker. Saya kalau makan biasanya Pak Ishak pakainya itu bebek segini Pak, dewean Pak. Jadi gitu. Saya kalau makan itu biasa satenya 10 sendok, sop kambingnya 1 mangkok, nah, kemudian tetel-tetelan yang lain juga 1 mangkok. Apa nasinya enggak 1 bungkus ini Pak, 1 wakul juga dewe Pak. Jangan begitu. Enggak syukur aku. Yang muncul keluh kesah. Kufur nikmat Allah musta'an. Maka ambil pelajaran dari rekan sahabat yang mulia itu. Padahal yang beliau rasakan itu zamannya Rasul dulu. Al-Aswadan, kurma sama air itu zamannya Rasul dulu. Ingat-ingat terus sama Bore. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi kekenyangan kepada kami dengan khubus seperti ini. Ketika dulu kami tidak punya makanan kecuali kurma sama air. Beliau dulu kan termasuk Abu Sufyan. Paham ya? Sahabat ini dulu zaman Abu Sufyan. Abu Sufyan itu yang tinggal di antara masjid karena gak punya kerabat ketika itu. Karena beliau dari Yaman ke Madinah seorang diri. Nah, bawa keluarganya. Padahal Abu Hurairah ini termasuk anak para suku Daus di Yaman, Ningrat di Yaman ya. Pergi ke Madinah, masuk Islam, nggak bawa apa-apa, nggak punya harta, nggak punya kerabat, nggak punya kerjaan dan segala macam. Harus suka dia bermasjid. Ada yang ngasih makan, makan. Rasul ngasih kiriman, makan. Kalau tidak, ya lapar. Dan terus dia mengalami kelaparan yang luar biasa. Itu zamannya Rasul. Setelah Rasul wafat, setelah wafat Rasul wafat, pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Abu Hurairah itu ditunjuk sebagai gubernur wilayah Bahrain, menggantikan Al-Ala ibn al-Hadrami. Bahrain semenjak dahulu kala negara kaya, wilayah kaya. Langsung jadi amir, gubernur, ya enggak makan kurma sama air lagi, sudah. Sudah lain apa namanya kehidupan beliau. Bahkan ketika beliau ngelap menggunakan tisu, menggunakan kain. Bakhin-bakhin Abu Hurairah. Kita Abu Hurairah pakai budi sekarang ya. Dulu Abu Hurairah bikin, ingat ya dulu lagi ya, dulu copang camping pakaiannya, tidak punya apa-apa, di ember masjid kelaparan dan segala macam. Ingat ya dulu, sing dulu syukur terus bakhir-bakhir kayak gini ya. Masya Allah, bakhir-bakhir pakai tisu ya. Dulu buru-buru pakai tisu, tangan kotor langsung ini dilapis macam-macam parah. Itu obat syukur nih pak. Lihat yang berawal. Antum sudah begitu. Lihat yang berawal. Mungkin kondisi antum, mungkin kondisinya orang lain. Parah. Ini kan contoh orang yang pernah kiri sebelumnya, terus jadi orang kaya. Ingat masa kirimu dulu. Kalau dari dulu sugih terus, ya pandang orang lain, pandang orang lain yang nggak seperti kamu, yang miskin, yang tapi Allahumma musta'an, wala haula wala quwwata. Syukur nikmat. Di saat yang sama, syukur nikmat itu ya, kan ada unsur qanaah pada neriman. Ono e khubus garam zaitun, ya Allah bismillah, ada khubus, ada guli kambingnya, alhamdulillah, masyaallah gitu ya. Ada khubus roti Maryam, ada madunya, masyaallah, tabarakallah. Tambah lagi dengan gawah Arab, tambah zed lagi di situ. Itu namanya qanaah. Syukur nikmat dengan qanaah pada Allah. Luar biasa. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari sini. Satu lagi. Kita baca di kata-kata baik. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Yusuf qala haddathana Waqi' qala haddathana Ismail al-Azraq yudhaif. Ana bi Umar Dinar bin Umar al-Bazzar, juga demikian orangnya kadzdzab. Termasuk orang yang mempercayai atau mengimani kenabian Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ats-Tsaqafi. Dulu pada masa setelah wafatnya Rasul, ada orang yang mengaku jadi nabi, nabi palsu, namanya Mukhtar bin Abi Ubaid ats-Tsaqafi. Orang ini termasuk yang percaya, yang beriman dengannya. Orang ini dikatakan ganda. Ali bin al-Hanafiyah, Muhammad bin al-Hanafiyah, putranya Ali dari ibu yang lain. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, wasli Nabi alaihi salatu wa sallam bersabda, asyadu fil bayti barakah. Satu ekor kambing di rumah itu barakah. Wasyadani barakatan. Dua ekor kambing, dua barakah. Wasalatu barakah. Kalau tiga ekor kambing, banyak berkahnya. Tapi ini Bible jidan lemah sekali status hadisnya, maka kali pakai cukup dengan hadis sebelumnya Umuhani Purwadhariti yang mengatakan al-ghanamu barokah, kambing itu adalah berkah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk materi cukup sekian dan insyaallah teruskan pada pertemuan berikutnya, pada talk yang berikutnya lagi tentang masalah unta insyaallah ta'ala. Masya Allah. Ya, ada kak, ada yang tanya kan? Di soal siapa yang 3 bulan berturut-turut tidak memakan daging kambing, dia jelek akhlak. Wah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu saya. Kalau boleh tahu siapa yang mengeluarkan asar tadi dari sahabat, dari sahabat siapa? Nah itu, kalau saya cek, masya Allah itu. Nah, misalkan tadi ya Hurairah cukup apa? Saya cek lagi, insya Allah. Pengetahuan saya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Artinya anjuran untuk makan daging kambing gitu. Masya Allah. Program kambing 13 kali ya Pak. Wallah, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Nanti dicek kembali insya Allah. Jalan ya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.